Kulo kenal La Ilaha Illallah serius niku zaman umur 16 tahun. Zaman mempelajari dari segi literatur, materi yang dari ilmu kalam. Terutama karanganipun Imam Sanusi. Imam Sanusi itu ulama yang dianggap yang terbaik dalam disiplin ilmu napa? Kalam. Sampai wonten tarekat napa Sanusi. Beliau memang spesialis dalam menjelaskan makna La Ilaha Illallah. Terus sakniki niku suka wayai maki, suka wayai bijak, wayai tua, kalau itu lagi ini lagi sering untuk sanat, ijazah mulai ilai luar tak, fakat, kenapa? Ya diwasa rakyat-rakyat, ya pisan aja, mari kesel, namanya apa? Ngeten dia, makna ilai luar kelebalan dia makna yang paling populer itu orang-orang pangeran kang wajib disembah itu mojud ilah wah kesalahan cuma makna populer ini yang paling banyak mengandung apa? Kesalahan. Ya untungnya itu tadi, karena yang melafatkan juga tidak paham, sehingga dimaafkan. Sebenarnya tingkat kesalahannya paling tinggi. Karena nanti melahirkan mafhum, la ilaha rano pangeran kang wajib disembah kemujud illallah. Berarti liane ono cuma ra wajib disembah. Jadi tingkat kesalahannya paling tinggi. Tapi tadbir paling populer. Jadi ini jawabannya bolak-balik. Kesalahannya paling tinggi, tapi paling nopo? Ya kaya wong tentang pengajian kaya kulon radipolo. Padahal wajah Al-Layla di bahasan bengi, wabaknya gue tenang. Tapi ini di sini pengajian nganti jam sisi. Yang rame ini. Buat tentang orang itu yang populer. Jadi kadang salah lu bener apa? Populer. Jadi kalau gue terbelesek. Untung ramah sih, orang yang ngaji. Orang guys tutup. Jadi gue lalu di sini pengajian di masjid ini. Rata-rata kaya ini gue nanti ngaji gue. Pengakuan ini gue ngalim, dia cuman gue. Kalau wani pidato yang berikut, kalau yakin ke dina orang arah rauh. Sanggamu sekarang ngomong no. Kalau balik ini balik ya. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah maujud ilawah. Itu tingkat kesalahannya paling tinggi. Karena artinya melahirkan mafhum berarti ada Tuhan cuma ada wajib. Itu makna yang paling populer tapi tingkat kesalahannya. Dan karena yang melafatkan juga tidak tahu kalau itu salah. Juga tidak punya mafhum yang demikian. Jadi ini pokoknya anut, maka tidak jadi salah. Paham ya? Tidak jadi salah karena tidak tahu, tapi tetap salah. Paham ya? Kan tidak, berarti kesannya kan ada Tuhan di luar Allah, cuma tidak harus disembah. Lah makna yang dianut oleh ahli hakikat, itu la ilaha orano wujud iku mawujud illallah kecuali. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang serius, wujud yang dengan makna hakiki, kecuali Allah itu sendiri. Jadi di alam raya ini tidak ada wujud yang dengan makna hakiki, kecuali Allah itu sendiri. Karena misalnya, ini merenung secara lucu, secara santai mawon. Misalnya sampai delok, bumi itu wujud, nyatanya saya berpijak di bumi. Lalu alasan dia wujud itu karena apa? Wujud itu artinya ada. Ada itu maknanya itu tidak bisa ditiadakan. Kalau bisa ditiadakan namanya itu imkanul adam. Jadi dalam teori ilmu kalam itu setiap wujud itu bena tarofail wujud wa bena tarofail adam. Setiap wujud yang di luar Allah itu tetap punya dua sisi. Sisinya dia sekarang itu wujud dengan arti ada. Tapi dia tetap menyisakan sisi imkanul adam. Bisa dilenyapkan. Kenapa? Bisa kenapa? Dilenyapkan. Al-Adam yang sekarang, asal tidak Adam yang muhal, misalnya tidak mutanafian, mutadoden, dan muta apa itu, mutamasilen itu. Sebagai ngaji ilmu kalam riyin, yang senam muta dulu. Biar tidak ada kesan kalau orang hakikat itu karena bodoh secara ilmu kalam. Gitu. Ilmu dialektik, ilmu mantek. Kalau balik ini malah. Seperti bumi ini kan sekarang wujud. Tapi wujudnya bumi tidak berarti apa-apa. Karena dengan potensi bisa di lenyapkan, yes, bisa nopo? Berarti wujudnya dia tidak punya eksistensi, tidak punya eksistensi hakikat, karena bisa nopo? Dilenyapkan. Nah, sekarang sesuatu yang sedang tidak ada, ya, yang sekarang sedang tidak ada, misalnya surga atau neraka, menurut pendapat yang mengatakan belum ada misalnya. Juga tidak bisa dikatakan tidak ada secara hakikat, karena setiap saat bisa diwujudkan. Misalnya anak kita, cucu kita. Cucu kita sekarang tidak ada. Tapi di mata Allah ini tidak ada. Karena bagi Allah tahu waktunya mau diadakan. Berarti Al-Adam yang sekarang sedang Adam, sedang tidak ada, ya tidak dengan status Adam yang hakiki, karena bisa diwujudkan. Yang wujud sekarang ada juga tidak dengan status wujud yang hakiki, karena bisa dilenyap. Lah yang tidak menerima itu semua hanya Allah. Makanya Allah disebut wajibul wujud. Yang wujudnya pasti ada terus. Mulanya Allah itu yang pertama dikenalkan oleh para nabi, para wali, nyifati Allah, that thing, wajibul wujud. Yang wujudnya itu berstatus harus. Paham ya? Jadi iso bumi, alam raya ini bisa dibayangkan tanpa bumi. Buktinya di Mars ada, di planet yang lain ada. Alam raya juga bisa dibayangkan tanpa tanam-tanaman. Malaikat juga gak butuh tanaman. Global ini malah ini teori ilmu kalam pakai otak, dan itu dikarang oleh Imam Sanusi di Ummul Barohim. Wujud yang sekarang kayak bumi, kayak langit, kayak gunung, kayak kita semua sekarang memang wujud. Digamane Mustafa itu tak pisau ya lorat ini, tak jiwit ya lorot, dibacok ya mati. Tapi wujud ini kan bisa dilenyap sehingga wujudnya dia tidak berstatus wajibil wujud. Al-Adam yang sekarang itu juga tidak berstatus wajibul Adam, karena setiap saat bisa diwujudkan. Kayak anak cucu kita, sekarang tidak ada, tapi setiap saat bisa diwujudkan. Nah, karena wujud kayak bumi itu tidak punya eksistensi mempertahankan kewujudannya, karena setiap saat bisa dilenyapkan. Toh yang nanti bisa melenyapkan juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Adam sekarang juga bisa diwujudkan, toh Al-Adam sendiri tidak bisa wujud dengan dirinya sendiri. Cucu kita tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Hal yang sekarang belum ada juga tidak bisa mewujudkan dirinya sendiri. Toh itu kalaupun nanti bisa wujud juga karena biijadillahi ta'ala. Karena peran Allah. Larang ngono sing wujud saiki ora penting, sing Adam ora penting. Sing penting Allah. Toh. Nah, akhirnya dimaknani la ilaha. Ora ana wujud hakikat iku wujud illallah kecuali Allah. Itu sing diarani ilmu hakikat. Cuma ilmu hakikat begini ini mesti bener nih. Wes mesti bener. Kowe mesti mlebu swarga nganggo sangu iki. Artine ben neraka ora pantes. Wong sing elmune pun ngeten iku wis ora pantes bener. Mergo ora neraka, nerakane ra sida wujud. Paham? Tapi ora sida mlebu rene dhewe ora wujud. Ya, akhire wong sing makome ngene iki kira mung pangeran tok. Dadi nek ana wong ngaku wali kok ora swarga lan neraka, iku wali swasta gitu. Wis tereliminasi cara piala dunia ku selengser. Dadi yo cara wali ketemu antar wali latihan itu jadi nama. Jadi cara yang pun level-level ini pun, itu pun anak buah, pun wali latihan. Paham? Itu udah nggak bener, paham? Kalau dia tidak, ya karena sama-sama tadi wujudnya surga juga bisa dilenyap, wujudnya neraka bisa dilenyapkan. Kalau sampean tanya, tapi surga kan katanya abadi, Gus. Lah sing abadi ana sapa? Apa karena unsur surga itu sendiri ndak toh? Yang mengabadikan juga Allah. Mengani kalau sering ditakoki, Gus, swarga jare abadi. Kok ana ayat ning gone Quran khaliqina fiha ma damatis samawati wal ardu ila ma sa'a rabbuk. Neraka ge khaliqina fiha ge ila ma sa'a napa rabbuk. Keabadian surga itu masih ada istisna, ada pengecualian, kecuali kalau Tuhan berkehendak lain. Berarti kan orang masuk surga ada potensi dinerakakan lagi, orang yang dineraka berpotensi disurgakan. Jawab gue, iya, aku lang bis warga kapan-kapan gue pengen dibawa neraka. Ben pengalaman. Aku lang bis neraka ya kapan-kapan gue bis warga ben rasa. Lho ini kalau takut tenanan, lho aku jawab gue ya tenanan. Wong karuan ila masa arobu, kecuali pengiran ngeresaan. Lho ada yang dua pengiran ngeresaan, ya keben, gue kok ngatur-ngatur lah. Wong sing duwe swarga neraka pangeran ngersano. Tapi jare pangeran swarga wis ora wasi. Lah sing ngomong pangeran ngandel, lah sing ngomong kowe ora ngandel. Intinya kuncinya di Tuhan. Inti ayat itu adalah kuncinya di Tuhan. Makanya ketika ada seorang mahasiswa tanya saya, "Gus, ini ada buku yang menulis menakar keabadian surga dan neraka. Karena surga dan neraka itu adalah materi, pasti bisa rusak. Kenapa surga bisa abadi?" Ya saya jawab, surga itu tidak abadi, neraka juga tidak abadi. Yang abadi adalah iradatullah. Bahwa Allah menghendaki surga itu abadi. Jadi keabadian surga itu dikawal oleh iradatullah supaya surga abadi. Nah surga itu tidak pernah abadi. Aku raja cilik. Sekarang budu kandani mulai di itu warga neraka mbek abadi. Wong sing ora tauhid itu ainul yakin nek surga neraka tidak yang abadi adalah iradatu Allah, masih atuh. Lah kebetulan masih atuh titahnya Allah tentang surga difonis abadi. Jadi yang abadi itu iradatu. Kalau surga itu materi, materi bisa rusak. Nggih dong cerita wong selingkuh ning swarga kuwi rusak. Nggih jarene wong kiai-kiai ra cerita ning swarga iku widodari prawan terus. Dadi kok badhe kumpuli ruhen jebrol prawan meneh. Jebrol prawan. Lho iso jebrol ora rusak. Nggih mboten. Iso jebrol berarti rusak dibaleni no meneh. Iso jebrol dirusak. Lah wong cerita perselingkuhane wae nunjukno ana rusak. Wong ruhen ning kono jare mangan apel, apele kena dikunyah. Berarti iso rusak. Wanono wali sing ning swarga mau tengok. Golek kancane ra ketemu. Misale koyo kula misale ning swarga, kowe ruhe nak gak ketemu. Dadi tak kok wali ning, lha ruhe ning ndi? Sono sing jawab, niku Gusti ngisor mangan. Iya, ngundi sik ning swarga pengen mangan enak. Dadi pangeran nuruti ning swargane mau urusan mah. Sing sitok wali tak kok. Dadi nang gak dar. Orang mulai dicek aku pengen awal pengiran tu aku surat tertarik pun raro. Jadi mulanya ono swargo sing kelas makrifatullah bukro tau basila. Itu sing ilaroh dia nabo naziro. Lah anak sing kau rukin barang swarga ni kita lebih mantut, badilim mantut, wama imatut. Di bangsa pornografi porno aksi. Banyak Quran abang swargo banyak pornografi tenan. Wong inna ansa'na gunna insa apa ja'alna gunna apa abkar uruban atrubara ge sing mutu-mutu nak manani sing mentek-mentek ora ne wong e anger makome cek sare atu mesti mesem mulane pornografi dilarang teman-teman ora iso kan kadang bener Gus Dur Quran sendiri pornografi makane kadang nak bakat warga ngeri napa ja'alna gunna abkar uruban napa sebuah kono. Lah wong kok seneng, kok do trauma mbek bojone dunya sing elek. Trauma bojone elek tapi gak fantasi terberlebih. Lah bojone elek mau dirasik sati, masuk ke elek dik. Cuma nek ning surga dadi paling ayu. Lah cuma pas kowe paling ayu tak anggap tidak dari kok bojoku dhisik ra kune. Dadi pas dia dadi paling ayu, sing lanang gak matur nuwun. Mergo dia aku wong liya bojoku dhisik ra ngene. Lah nek dari bojoku nek ono wedok tetep nggo kalah-kalah iki yo dadi pas dadi paling ayu, sing lanang ra kenal. Itu udah istri saya yang dulu dia ke makhluk baru. Mergo dhisik elek kok saiki nopo? Jadi walhasil tetap ramah ternuun. Buat pulau terang lagi. Lah orang yang tertanam la ilaha illallah secara hakikat itu disebut ilmu hakikat. Tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Yaitu kula balen malih. Yang dikatakan status wujud itu kan eksistensi wujud. Sementara eksistensi wujud pada selain Allah adalah imkanul adam bisa dilenyapkan. Yang sekarang adam bisa diwujud. Itu yang disebut setiap mungkin, setiap barang mungkin di alam raya ini baina taro fayil wujud, wa baina taro fayil adam. Ini benar ilmu kalam terang, no? Setiap wujud yang ada itu tetap potensi ada terus atau ditiadakan. Yang sedang gak ada juga bisa ada terus atau nanti suatu saat ada. Misalnya cucu kita sekarang gak ada, potensinya gak ada terus. Misalnya terus mati satu keluarga kan berarti gak punya keturunan. Atau terus kawan kawin sebenarnya walang pirang-pirang anaknya gak kanggu-kanggu terus nopo pirang. Berarti yang sekarang Adam bisa Adam terus. Misalnya anak turun kita kalau kita mati sekeluarga berarti Adam terus karena gak punya keturunan. Tapi bisa wujud anak terus kawan kawin terus duwe anak diratutu. Nah berarti eksistensi wujud itu bisa dilenyapkan. Eksistensi Adam juga bisa dilenyapkan ketika menjadi wujud kan status Adamnya nopo hilang. Nah dengan status yang tidak permanen ini, kemudian ya tidak perlu kamu katakan wujud hakikat. Sampah kabeh, ora ana gunane. Ini mesti benar, ilmu ini pasti benar dan kita pasti masuk surga lewat ilmu ini. Asal ya begini saja, enggak luas, enggak kurang. Nah kemudian mafhum dari ini bisa ekstrim. Terus jadi wahdatil wujud. Akhirnya Siti Jenar memafhum, nak ngono ora perlu sholat. Kali jogo tinyel. Wali Songo itu goblok-goblok. Lapa sholat bareng? Mergo kowe nak sholat nih mau gue bukti kan sebatu om. Gak batu om sampai hilang. Sikut-sikut sih apa? Mulanya dari Siti Jenar, Wali Songo mewajibkan orang sholat itu bodoh. Karena badan ini seonggokan daging, nanti dilenyapkan oleh Tuhan. Diganti oleh badan yang baru, kok seksinya seorang. Mereka itu hilang. Mulanya rasa sholat kok kehilangan apa? Wah, berhubung aliran itu cocok, rasuat penggemar ya, kaya. Terutama Wong Yogyo. Terutama Wong Yogyo ini. Jadi aliran Kali Jogo, Siti Jenar paling akeh yang pedalaman putih. Rasa munafik sama. Paham? Karena itu mau, ketika perdebatan Siti Jenar memang gitu. Kalau wujud hakikat itu Allah itu ya sudah. Kita tidak cukup punya seksi, misalnya batuk kita sujud. Terus jadi seksi, ya kan Mbak Rian sujud. Sebenarnya batuk kita ini hilang. Daging kita juga apa? Berarti sebenarnya rana seksi ini. Akhirnya, cara pandang terhadap bahwa wujud kita ini wujud yang Adam, wujud yang tidak ada, ekstrim. Sehingga wujud kita yang sekarang, ya ora perlu sholat. Lah tapi Siti Jenar yang lupa, makanya itu kalau nanti cerita, ketika debat sampai Kali Jogo itu menang. Cuma ketika debat sama Sunan Kudus, menjadi tidak adil kan gini. Kalau wujud hakikat ini tidak penting, sehingga tidak penting sholat juga, karena nanti toh tidak ada artinya. Harusnya juga tidak penting rabi, tidak penting mangan, karena yang barang rono kok doyan sego. Yang barang rono kok boleh wedoan. Paham ya? Ya pokoknya ngono dari Siti Jenar. Harusnya kalau sama-sama tidak wujud, tidak butuh sholat, ya juga butuh mangan. Jadi sama-sama kita Adam, kita tidak ada. Tidak ada itu artinya kan tidak peran. Wong tidak peran dalam hal tidak sholat, kok gak, tetap berperan. Golek wedoan, golek panganan, ya proposal, golek catatan. Itu wujud yang biaya. Jari rana kok roh proposal. Jari rana kok roh ngetik duit. Makanya yang menjadi pertanyaan orang hakikat yang pakai mafhum. Misalnya Allah itu ya alamu sirra wa akhfa. Mbok tutup piye kaya apa Allah tetep pirsa. Mestine Siti Jenar rasa kelambenan, nandene kelambenan ya Allah tetep pirsa. Toh nyatane orang-orang wahdatil wujud tidak punya nyali, enggak pakai baju. Toh dia yakin pakai baju Allah tetep pirsa. Yo diisen bareng sebenarnya. Intine kan tetep. Lah nek duwe isen berarti nganggep orang lain wujud yang memandang di dia. Dia juga merasa wujud dipandang orang. Nak ngono ilmu hakikat Siti Jenar wis ilmu hakikat sing kok mafhum. Makanya saya tadi dari segi makna lain wah begini sudah benar seperti saya tadi sudah benar. Tapi kalau sudah level mafhum orang bisa subjektif. Paham ya? Sudah pada level apa? Mafhum tadi. Terus nak jika wujud kita tidak penting, kenapa kita sholat? Paham ya? Itu mafhum sudah apa? Mafhum. Lah mafhum itu pemahaman itu bisa subjektif. Meskipun orang syariat juga kebablasan oleh percaya wujud ya kebablasan. Oleh sebagian suwargo di ruangi moto dari loping sewu tahasud peng biro, ya nanti kebablasan. Nanti pangeran tidak dagangan, tidak nopo dagangan. Seakan-akan kalau ngamalnya dia banyak termasuk surga lewat ngah. Nanti pangeran tahu kecewa be syariat. Orang syariat menuju suwargo ketemu pangeran ini cerita tentang kitab itu. Wes pros babe menuju suwargo. Dia ngertos kis. Kenapa? Kulo niku sak urip-urip kulo ngamal terus mboten nate maksiat, mboten nate selingkuh, mboten nate zina, mboten nate maksiat. Sak urip-urip kulo to. Pirang taun nggih ngamal sih? 80 taun, yo sing mlebu swarga. 80 taun wong ngamal mung 80 taun. Meriyak. Wong ngamal 80 taun yo dhewe swarga selawase. Laku, selawase lawase to urip sak. Oh, sesat pisan. Makanya wong syariat itu di ngaji mek kula, ben dibeneri. Umpama swarga iku krana ngamal, maksimale wong ngamal 80 tahun. Nek umure 100 tahun ya 100. Iku yang ngalami bayi 8 tahun, ngalami puber nanti 20 tahun. Ayo, latihan mergawe bingung 10 tahun, paling jendek ku bar 20 tahun lho lagi mulai angap-angap. Turu wiridan lagi sadar nek apik. Wong kula sing kiai wis sadar lagi meneh mereka kan. Ya sekian keluarga dari pengiran 80 tahun sesuai ngamal. Jadi ini Gusti keluarga selawasi. Iya selawasi nak memberi keluarga krono aku krono rahmatku. Mereka nak rahmatku selawasi. Biar nawatin kulo mbok swarga krono mati pangeran. Wis tak saiki krono keyakinan ngono ketemu bul neraka sik. Dadani ngumbah keyakinan sing salah. Jadi kita nanti cerita ini kita nonton kita dan kita harus yakin bahwa cerita itu benar. Logikanya karena sudah benar. Logikanya memang begitu. Kalau kita juga geman yakin Bu Suwarto karena ngamal. Ngamal pas-pasan ya buku modal. Kalaupun ngamal kita maksimal, batas umurnya terbatas. Ya kan Bu Suwarto tapi bolong buruk tau. Jadi Suwarto selawasi. Iya selawasi atas nama rahmatku. Mereka rahmatku selah. Nah, ngoten nggih kroner mati jenengan kuwi ya tapi kowe kadung salah. Lah iku walian mbek cerita wong sing ainul yakin husnudzon mbek pengenan. Mbek niku sak urip-urip kowe mbok wedhik. Wis tetep wedhik. Cuma dekne carane wedhik saking yakine pengiran kita ora ngitung aku dadi kawulane. Dadi kita kira iku rodok meleset. Dekne pikirane malaikat ora menarik, nyotaknya tetap ora menarik. Teng latem wonten kiai sik keluarga kula kiai gedhe riyen muktamar teng kene Situ Bondo iku terlambat. Kowe ora jeneng sebab awani terlambat. Aku dhe supir wonge udah secili, nak nyupir banter. Dadi terlambat lah tetep tok. Bareng supire kula takoki, "Jenengan nak nyupir kok banter?" "Alah Gus, kula nu makhluk luwian ra ngarah mati." Wonge wae tok. Dadi dene nganggep malaikat mati ora kenal dhewe. Ya ana wae iki. Ala kulo iki masuk lumayan. Ora karawat. Lah kok jare gak luwe tak pesat. Lah awu tenang wek awu sing lucu-lucu iki. Lucu asih lho ora gawe-gawe. Menarik cara awu napa? Dadi awu gawe seni iku lucu. Awu iku keyakinane ngoten. Walhasil dhekne dilebokno ketemu pangeran. Nyongkomu piye mbek aku jare pangeran. Nyongko kulo. Jenengan ra ngarani sokulo. Rugi mestinya sokulo. Lha rugi ten. Lho ki salah mate pantes bun roko. Lho mboten nate terbesit bun roko. Wong wis pokoke pikiran kulo ketemu jenengan wae api an terus pokoke ora terbesit dong jenengan ngaji kulo ora terbesit. Kulo nunggu nguyak. Wong fuduli, fuduli maknane apa? Akhirnya pun tenan kayak keyakinan ngono mbak gue wis nyuwak sampai cara ulama hakikat husnudzon itu adalah satu pintu menuju nopo surga ainul yakin husnul yakin lan kula termasuk kiai paling pede mos pol pede wong liya tak ajari pede kula dhewe ora pede kula ora ngarep mati nangis ngenes mboten ngarep kula anut ulama-ulama dhisik sampai mati sumeneng ketemu pangeran. Dari Sofyan bin Uyainah ditakoki, aku ora seneng nak hisab nang wong tuaku. Wong tuaku kadang jek ngamukan. Saya ndak seneng kalau yang menghisab saya bapak saya. Bapakku jek dhewe curang, jek dhewe kadang muring-muring. Aku seneng hisab kok nang pangeran. Dadi ulama dulu saking senenge pangeran ketika diceritani hisab ben pangeran hisab utus wonten. Terus muni Allahu Akbar Subhanallah, seneng Gusti nak sing hisab jenengan. Mergo jenengan Rahman Rahim. Malah susah lah hisab wong tua. Wong tua kadang jek umat ngamuk e bareng. Tapi di zaman akhir, khususnya kayak gitu tuh susahnya bukan main. Orang tuh lebih grogi menghadapi Tuhan, lebih nyaman menghadapi orang sekelilingnya. Padahal rahmatnya manusia itu apa? Paling santri kok Mustafa seneng aku, paling yo takzim, paling yo, yo paling sih. Lalu paling ini sopo, palingnya kayak dua ya receh. Palingnya kayak umpama kayak mau piro, menurut itu kan gak penting. Tapi kenapa kita ini kayak lebih nyaman ketika ketemu orang, ketimbang nanti ketemu Allah. Padahal dari awal kita diperkenalkan sifat Allah yang sering diperkenalkan adalah Ar-Rahmanir. Ya memang ada sifat Sajidul Iqab, tapi hanya berapa kali dikenalkan Tuhan. Makanya Allah lewat hadis qudsi ngendikan ning Kanjeng Nabi, "Matkandani umatem, tak tulis ning arasku inna rahmati sabaqat ghadabi." Sebagian riwayat inna rahmati ghalabat ghadabi. Selawase rahmatku iso ngalahno murkaku. Paham ya tadi. Tapi kita ini kayak kayak orang-orang yang pecundang. Jadi seakan-akan Allah lebih dekat murkanya ketimbang rahmatnya. Hanya karena kita pernah salah. Nah kalau gue salah, gue sekaruan. Rai-rai mesum, gue mesti salah. Tapi lu salah meneh ketika Anda curiga sama rahmatnya Allah. Anda skeptis terhadap rahimnya Allah. Begitu degil kamu memandang Tuhan. Seakan-akan Tuhan ini kayak polisi sing jahat, kayak jaksa sing jahat. Seakan-akan begitu. Pengiran darah ini dua itu kertas, kayak godoh. Jadi kena korupsi 2 miliar, cara pengiran ya gaya senumpuk kertas. Mereka ada roh dua, orang kenal apa? Jadi ketika maringi tobat ya gampang ae ngumpul ngumpulo kertas ya kok tobat ra oleh. Wong satu tukang ngumpulno napa? Lah terus piye cara pangeran? Ya cara pangeran kertas ora ana gunane. Ora pangeran ra buta du. Jadi wong anggap oh aku tak goblok. Oleh iman mbek dhewe kok nganti ngono. Iman ambek aku. Jadi mau ngumpumi pangeran kok nak ngumpumi manusa zaluman jauh lah. Manusa wis zalim kok. Jadi nak wong golek duit kok haram pangeran darane tak goblok. Kertas tambah suwi dikumpul ya tambah goblok sih. Ya ngono. Jadi nak nyepura ya gampang ya, tak goblok tak sepura. Tapi kita kadang memperbesar kasus itu. Hukumnya Tuhan loh, buatan hukum negara. Lainnya nak cinta Abu Nawas paling pinter nak maksa pangeran. Dulu bini tu ada terima, dosa kula nu koyok koyok pasir sepura. Tapi sepurane jenengan tetap luwes jem. Nah cara ini hikam, singarang hikam luwes ekstrim mana cara ini supaya orang yakin rahmati pangeran. Wa ayu kau dari insan, kata yaku nala hujan pun layak am aku rokti. Wa ayu kau dari insan, kau ikut sopo le, ruhin Mustafa ikut sopo, aku rakan gue kanggur. Ruhin Mustafa neng alam malakuti Allah, bumi ku pitu, sing ketok neng donya sama ini. Umpama disorot neng satelit, ruhin ukar es satite, satite e titik, sang isore mana, wong rakan gue. Lah wong rakan gue musa umpama nakal, yo rano gunane. Jadi kamane cara pangeran, ana gedung kotor, sing nuwakal iku semut. Mbok nakal kok apa dak nganti ngrubuh napa, ngrimo napa? Semut. Kuwi nakal wis ape bedegasan ape nyewapati keramik ape nyewapati soto. Oh, cara pangeran sampah, mulane jare hikam. Manusa dak nilaine apa nganti iso menghancurkan hak ampune itu. Wa ayu qadarin insan hatta yakuna lahu dzambun la yasahu aku rabbi. Justru wong sing nyangka ora iso disepura pangeran wong sombong kaya dekne penting ae nganti iso ngadepi sepurane penge. Iku ge iku semut kabeh. Ya kaya semut nakal ning gedung sing mewah sing kokoh. Mbok nak kala kaya bol metano gendeng lho kira-kira ora iso. Wong nakale semut nang nganti piye? Lah nek kowe nyangka ora iso disepura berarti kaya kerajaane Allah iku kowe kaya gajah kaya raksasa sing iso ngrubono kerajaane Allah. Lah iku sing mari iso disepura kowe sombong. Dadi saiki dosa mari iso disepura mergo napa? Sombong. Nganggep dosamu iku banting mbek sepurane pangeran. Seakan-akan tingkat sepurane pangeran kalah mbek dosa. Lah iku jenenge sombong. Lah iku sing mari ra napa? Disepura. Mergo Allah iku kabeh dosa iso disepura kecuali sombong. Lan layat kurul jannata man fi qalbi miskal habbati khardalin min kibrin nek ana sombong ora iso. Lan kula nu ulama paling sering. Kula ge sering dikandani. Umume kiai ora anteng sakina. Yo kiai iki wong nak buka mau kiai ayam kok. Lah kok ayam dhewe di pengeran apian. Oh iso-iso maca subhanallah sing suci Allah sing gedhe Allah sing agung Allah akbar. Sore omne Allah akbar subhanallah akbar. Lah aku menungso ana arep dhuwit golek dhuwit nek ala su mangan. Manganku jos. Ngetokno kawulan. Gusti kula mangan wong kula ra jenengan dadi kula nggih mangan. Kula ngombe Gusti wong kula menungso lah jenengan ora usah ngombe wong pangeran. Akhire mangane wali lho mangan wis dadi wali. Ngombe dadi. Ora usah mirip dan wis wali. Mergo mangane iku dadi ana pareke pangeran ngombene dadi no. Mulai saat Abdul Qadir nafas melepuh kan kota. Sama dulu teng mana ke? Fawwawo ma akal tu hatta kila lebih haki aleka kul. Wama sarip tu hatta kila lebih haki aleka isrok. Dari saat Abdul Qadir. Aku lurung tahu mangan. Nganti ngentah ini pangeran dua titah he Abdul Qadir mangano. Aku ratau ngombe kecuali pangeran dua titah he Abdul Qadir lebih haki aleka. Kue saya kita titah no kudu mangan, kudu ngombe. Maksudnya saat Abdul Qadir adalah saya ini hamba. Saya atas nama kewalian saya ingin saya tidak makan. Tapi titah kehambaan saya dipaksa oleh Tuhan supaya saya makan. Mulanya makan ini jadi wali ini. Mulanya santri ini wiridan jadi wali, dia ngetek no pitek jago wali. Leku sirine ngono iku ya tak paham. Lah saiki tak terangno ben ora ilmune wali. Pancen ilmune wali sing paham padha wali, nek ora ora paham. Lho kok ora ngara paham kok sampean ora? Ngenteni diterangno mau paham diterangno wong. Iku wis ora orisinil. Paham ya? Lho kula nu paham niku ndak diterangkan orang. Memang paham sendiri karena saya merasakan. Jadi sambil kontir saya tidak pernah makan kecuali ada titah aku dihaki alikan. Kue tak titah aku cuma. Aku rata ngombe kecuali pangeran muni wes tu kau dihaki alikan atas nama hak saya kamu saat titahkan kudu gelem kok. Akhirnya si Abdul Qadir ketika makan ketika minum malah ada jenis parkir yang mengira. Karena di situ ada penghambaan yang sejak dan dia kesaksian yang terjadi bahwa sing rabu tau mangan pangeran sing dikira ya napa pangeran maksudnya dia mangan ya jadi wali wiridan itu juga ya tak kayak murid itu dari nganti guru ra wali wali dia mangan mangan lagi saya jadi wali nganti boleh protes eh cerita lah mana akhir sing terang no dia ira paham bapak untuk bisa sing tak kau Muhammad siang darah nih sih dia rapper. Aja nih, yang takut ya belum memahami, yang terang no paham, lah itu sambung, paham kan? Yang takut belum memahami, yang terang no ya paham. Nah, pada apa? Abi orang kok orang kok antok? Orang no bare. Nanti angker takut itu yang tiang, yang rasa memahami. Menurut anda fenomena si Abdul Qadir, wong anda yang bingung kok tanya saya. Kalau anda orang pinter, ya bingung anda hilangkan sendiri. Ung sudah ngaku pinter, kok bingungnya minta dihilangkan orang lain. Enggak, saya berguru ya. Kalau gitu tak terangkan. Aku mau main apa? Jadi jelas permainan kita harus apa? Kita ini mitraan lawan, apa istiqtah murid berguru. Orang-orang prabanding kan rugi tuh. Saya ini bingung lah ya. Anda itu orang pinter, kok bingungnya minta dihilangkan orang lain. Kalau Anda pinter ya bingungkan, bingungnya dihilangkan sendiri. Paham? Jadi kenapa? Makanya Nabi Muhammad itu lebih hebat dibanding Nabi Isa. Nabi Isa dari sini wali mergo khusus, amin wiridan. Nabi Muhammad pas mangane iso dadi wali. Bahkan Nabi Muhammad sering menunjukkan di depan sahabat dan di depan umum. Karena menunjukkan tingkat kehambaan. Jika ketika Nabi Muhammad bilang saat makan Bismillahirrahmanirrahim, memang benar-benar tertanam. Tanpa Bismillah, tanpa nama Allah, saya ini tidak bisa makan. Orang kalau gue mau Bismillah mau rutin, orang tahu paham. Mula nih mangane Nabi Rai Sontai Akeh dengan kedekatan Tuhan, haibahnya Tuhan, wibawanya Tuhan, terang arah ini warak teman-teman. Pak arah nanti gelegen terang arah. Wedo kere ra mangan ngene teko. Iku ora kere wetenge kok tau kita yo kere. Karena ndak mungkin tingkat keberhadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngentekno sek. Iku mokal, paham ya? Itu sesuatu yang tidak bisa menyatu. Masa kehadiran Tuhan begitu kuat kemudian ngentekno napa? Lho niki tenan boten punten. Lah wong sing ngantek ana sego itu ya miskin secara perut juga miskin secara tauhid. Karena kalau bismillah itu tertanam luar biasa wibawanya. Sehingga dia kalau makan itu sekadarnya sebagai eksistensi kehamba. Bukan mangan sing akhire molo-molo mbek keluarga tuangan loro kerja kabeh kok kepiting. Jadi guru kula ngoten. Kowe rahat bab ora tau mangan tandu. Mau ora kepen kok kepiting. Kepiting sipite loro ora mangan nyekel. Ada saat daging alat, mau ada sendok, ada garpu. Pusing. Paham ya, itu sirine kenapa ada cerita pitik si Abdul Qadir. Kulon buatan belo si Abdul Qadir buatan. Tapi sesama wali itu memahami. Paham ya, ini ilmiah saja. Ya. Paham ya, ilmiah. Memang kita, bisa, mungkin ya, kayak sampean semua orang sebenarnya pernah jadi wanita sekian menit, sekian detik. Ya. Itu kan tingkat keabadiannya yang masalah ya. Karena ya kadang kumat seneng dunia, kadang kayak saya relatif stabilannya ya. Artinya kan kalau lama tetap beda ya, artinya kan patokannya jelas nih ya. Karena dia cara memahami dulu kan original orang nutan-nutan, jadi tingkat apa kestabilannya lebih nopo tinggi, lebih stabil ya. Kadang error tapi kadarnya nol. Ya anak 0 koma berapa itu ngilingan ya. Nopo ngiling-ngilingan anak menuso. Itu pernah saya ngaji di Bojonegoro, itu orang-orang biasa baca manakib itu. Akhirnya dia ngaji lagi manakib sama saya. Gue ngaparoi manakib sengkrono pitik, takkan dan ini. Jadi filosofinya gitu, orang yang musyahadah, yaitu tadi, orang yang tahu makna la ilaha illallah, tidak ada wujud yang hak kecuali Allah, itu tertanam betul. Berarti dia tidak bayangkan kenapa sih manusia butuh makan. Tidak terbayang, kenapa manusia butuh. Karena yang terbayang dia, andai kan Allah menghendaki manusia tidak butuh makan, tentu manusia juga tidak butuh Buktinya Allah mampu menciptakan malaikat yang tanpa makan. Jadi orang yang waras-waras kayak si Abdul Qadir itu janggal. Kenapa sih manusia butuh makan segala? Buat saya dikayakan malaikat saja, ya Allah, membaca tasbih terus tanpa butuh makan. Toh Anda mampu, nyatanya bisa bikin malaikat yang tanpa makan. Terus si Abdul Qadir dipaksa oleh kita agung. Dihaki anikaku. Gak Abdul Qadir, gue tak kaya manusia, ya butuh doyan mah. Lah mangani si Abdul Qadir sebatas itu. Fawwah ma akal tu khataki lali bihaki alaikul wa ma syarif tu khataki lali bihaki alaika isyrak terus wa aman tu kaminar roda. Kalau orang sudah begitu pasti terselamatkan dari kehinaan. Paham ya? Akhirnya Abdul Qadir terus layak mendapat kitab wa alqoi tu alaika mahabbatam ini wa tusna ala. Berarti unsur yang dia dilakukan murni mahabbah, murni kecintaannya pada Tuhan. Nah gue kan kena hijab, jadi cara gue menyebuang lesu kudu mangan. Bagaimana bisa war tanpa mangan? Jadi yang kamu, berarti ilmu kamu kan seputar perut yang ada di kamu. Petualangan ilmiahmu seawamu tuh, jadi gue tengem nara buka imangan terus tuh. Sementara petualangan Isya Abdul Qadir berbandingkan di malaikat. Ya Allah, engkau mampu bikin malaikat yang tanpa makan. Kenapa enggak mampu bikin saya yang tanpa makan? Anda kan mampu juga, engkau kan mampu juga. Berarti Isya Abdul Qadir enggak pernah bisa didikte oleh weteng yang dialami dikne saiki. Lan aku kan bendino didikte. Mulane angel dadi wali maso wiridan terus. Kala wiridan berkesan mikir ada yo mangan. Betapa bodohnya kita. Wong awak kita sing rentah begini kok bisa mendikte kita. Mestinya kita enggak perlu didikte. Misalnya kula setiap saat masih makan. Tapi aku tetap ngerti nak pangeran mampu gawe malaikat. Jika aku ngerti Gusti kula nu menuso. Tapi sajane jenengan mampu bikin saya enggak usah makan. Buktinya malaikat bisa tanpa makan. Sehingga kalau saya makan itu tidak sampai mendewakan nak perut gak makan gak warek itu akan saya bodoh. Saya alhamdulillah tidak termasuk ulama yang bodoh begitu. Itu lo syukur. Paham gak? Mungkin itu saja ada penyakit ngono tapi kok mari ini. Putus sih. Paham gak? Itu kebodohan lu kayak gue jari wong pinter kok bisa didikte wet. Harusnya didikte oleh alam malakut. Ya Allah engkau mampu bikin malaikat tanpa makan hidup. Berarti harusnya engkau juga mampu bikin saya tanpa makan hidup. Cuma terus kemudian ada titah agung dihaki alika kutiye ke menuso kutu doyan mangan. Tapi kan atas nama titahnya, bukan atas nama keterbatasan ilmu ki. Paham? Ini kan beda sekali. Antara ilmu yang faktor hijab dengan ilmu karena titah agung kan beda. Lah ilmu yang saya ini kena hijab. Lah ini mareni, dengan dikulon mareni. Ilmu gentu-gentu mareni. Lah nak teori nak ramangan lesu, ratu julama sing roh. Lonteo ya roh, bajingan ya roh. Tidak wangi garang berkekuatir lesu. Lah nak kowe ilmu ngono padha mbek bajingan padha mbek naonte. Nak kowe wong alim, kowe wong saleh, wong sing maca subhanallah wa wa akbar kudu yakin kabeh kersane pangeran. Lah kula ora bangga nduwe ilmu weteng nak lecur ati pangani warung ora bangga nduwe wong ya ora. Pedes lah ya ora nak mlebu kudu mangan. Lah nek dari Imam Ghazali wong kok ora makrifat iku laisa farqu bainahum wa bainal bahaim. Mergo yo cara berpikir koyok kewan nak lesu mangan. Lha iku pedes ya ngono kok cara berpikir. Kalau cara berpikir Abdul Qadir Imam Ghazali, Allah engkau mampu bikin malaikat tanpa makan bisa. Mbok ya mampu bikin saya kayak begitu. Enggak bisa kamu manusia tetap makan. Ya enggak apa-apa kalau itu kehendakmu. Tapi kan tetap karena kehendakmu bukan karena keterbatasan ilmu kita. Paham? Sama nak wari carane dadi wong sing ya wali kok jalur ilmu. Kalau menyerah kuat lewat jalur wiridan enggak sungguh. Yura kuat, yura bakat. Kalau ingin ini sewanteng dia itu ban sing pernah keluarga bekul. Bapak kulo bayi lelukman ini term, ini sini mbak Dinyati, si anak sini mbak Mukhid. Ya ini kulo ini untuk sanat ingin lebih dijajai. Mbak Mukhid itu alim-alimnya ke Isyidhan. Dari Isyidhan itu Mekair. Ini nak diudang tahlilan, la ilaha illallah pisan terus mulai. Ngomong gak ada nih, karpe geremeng, tapi wong ngalik gak ada yang dibantah. Nah, sekarang akhir-akhir ini saya sering dapat ijazah dari Mbak Mun, dari guru-guru saya juga hanya tentang lailullah tok papat. Ternyata anak kakean itu nyak pengiran. Si tok tok itu karo bendel sing sangat pulau songo yang menang nopo. Mergo pengiran tetap ratri mau kalah itu ratri. tapi ya sampai ini dibentuk lagu ngake. Nah, kalau ingin ini kalau ini kisah nyata, ingin ini seminggu yang lalu nopo dua minggu. Waktu tonggo ada nama mati. Kalau ini jadi ini di makam na jam songo, kalau kan tepat waktu jam songo. Ternyata wong sudah nyolati. Wong entah ini kalau orang teko sudah ada kiai yang nyolati. Kalau teko dari anak-anak kejina nyolati maling. Lah ana apa? Kersane keluarga marom cuma mrono. Salat yang kedua di Imam Gus Pak namun. Memsene tak wis cangkem. Ora usah. Kersane barokah. Mari ra barokah ngene iki kiai diatur ulama diatur. Larane ya. Nggih boten sapa den apa-apa lagi. Kowe nak ben barokah ya nurut kiai aja ngatur apa? Jare kiai-kiai liya. Nak sing ngomong jenengan ya kok ora tersinggung. Bene iri, mergo dadi kiai nurut masyarakat iri. Ana kiai ra nurut tetep dihormati iri. Sakjane kula niku mboten preman mboten, terus nakal kok. Kula niku yakin pangeran disebut pisan wis mati. Wong-wong ae sing gak tau yakin nak pisan. Ya wong aku wis anu yakin mbah pangeran padha ngomong sik latihan yakin. Ya ora level to, Mas. Sama tak cerita malah. Ini kisah lucu-lucu orang-orang sufi itu. Yang bikin apa itu? Singkuran cuwili itu sambel loh. Sambel itu kalau mitosnya di Jawa yang paling asli itu kan tujuh. Itu di antara wali yang bikin itu wali daerah saya. Jadi Tengkarang Asem, Tengkedan, wonten wali namanya Mbah Sarji. Dulu itu terkenal yang bikin apa? Sambel. Pulau termasuk orang yang pernah punya sambel. Tapi tak kasihkan orang karena saya tidak percaya gitu. Mengaku Mbah Sarji ini kira-kira konco kok malah belum menggawe apa? Produke. Dari ragane wong sing gak iman ben apa? Kusare penting kok bagian aku. Wes, makomku terang. Lah itu walhasil batar bini di tradisi aneh. Kalau orang hormat kiai nak ape nah lelo bapake kan nganti nyembelih wedhus nyembelih kebo. Walhasil orang suka nyembelih sapi. Sangen kepingine dihadiri batar bini. Ternyata karena kiai kan tahlilan kan sing order akeh. Sing order napa? Saya batar bini rawuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pun nggih kula badhe mampir teng mriku teng mriku. Sing di omah gerem ngenteni sapi entek apa to. Jadi iki cerita. Waktu sing ngene arep ning kruwu. Ben ra ana ilmune wali padha ngene iki cerita to. Nah ilmune wali ku padha. Tidak ana pas padha waras iku padha. Nah pas error ya mbuh kadang error. Kisah iki gak terima. Sesuk ya saya ini kan nyembelih sapi meneh. Juga jajan-jajan kan kayak meneh. Aku tak teko tak tahlilan semisu. Tapi dites sih. Wah, itu suapi. Ayo ketok no wit kuapa. Iya, iya kan kadang untuk jajan. Wit kuapa kan ketok. Suapi. Kan nimbang ning sitoke. Wah, selancang ning kono. Timbang. Si sito kosong. Dicekel kiai Sarbini bis langsung jumpa. Wah, bis kok kalah. Jadi ini kita lopo, ini kita sapi kan jumpat ngerti. Kita sapi ini kelihatan, bis ini pun jumpat ngerti. Nah yang bis itu, kita on cekap ya, cekap. Ini aku mau coba cerita hadis ini. Mereka ada sebandingan di pangeran, ini aku tidak ngarah. Ada yang bandingin, buat sangang pulau, sangang ngeband. Itu bandingannya sampai yang dua. Bandingannya sampai yang pangeran tetap mau dibanding-banding, tetap mau lah cari kalah. Tidak ada yang setara dengan itu. Termasuk kesalahan kita juga tidak setara dengan Tuhan. Amal kita juga tidak setara dengan Tuhan. Faham ya? Mulanya la haula wa la quwata illa billah. Kalaupun kita tersingkir dari maksiat juga karena kekuatan Tuhan. Kalaupun kita punya kemampuan doa juga karena kekuatan Tuhan. Makanya la haula wa la quwata illa billah kata Nabi Kanzun min kunuzil arsi. Termasuk gudangnya aras. Karena kalau kita meyakini la haula kita akan pas di bawah aras. Karena sudah tidak menyaksikan kekuatan kita, tidak menyaksikan ikhtiar kita. Yang kita saksikan adalah kekuatan yang maha agung, Dzul Arsyil Majid. Sehingga disebut, la shola wa la quwata kanzun min kunuzil. Tapi kita ini kan sok soleh. Amal sing ada, dan mulku suwargo. Iki amal sing dadi ana kowe parek suwargo. Ya itu tidak apa-apa kalau orang syariat ngomong gitu. Tapi kalau sampai lo melok, ya semuanya orang ngomong ngono ya melok, orang marami. Nah, kalau gue serak tertarik. Tapi sampai ada rasa anut. Tapi dari ngaji ini sampean tahu tadi ya, jadi la ilaha illallah itu tidak ada wujud yang hakikat kecuali Allah itu sendiri. Karena wujud yang sekarang sedang wujud kayak bumi, imkanul adam bisa dilenyapkan. Yang sekarang sedang adam juga bisa imkanil wujud. Sehingga kedua-duanya sama-sama tidak permanen. Lah yang wajibil wujud yang permanen hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bunyi al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Nasaluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta al-hannan al-mannan. Ya bati as-samawati wal-ardi ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Anna rita nahnu wa zurriyatuna wa man ahabbana wa salamika sina ya Allah wa rasulaka Muhammadan. Rasulah yatsu alihim ayatika yu'allimuhumul kitab ala hikmata usadkim matan ilas. Allahumma ya Allah fi haqqi rahmatika wa sa'ati fadlika. Wa fi haqqi subuhika ya Allah ija'alna ya Allah ma'a talamika sina wa jama'atina wa ma'afina. Mimman sabbahaka ya Allah wa hamadaka wa kafara. Hatta nakuna ya Allah musabbihina lak mukabbirina lak hamidina wa hatta nahya wa namuta wa la nara illa zatakal aliyah wa illa iradatakal tamah fa nahnu nashhaduka bi annaka la ilaha illa anta wahdak la syarika lak lakal mulku ya Allah lakal hamdu ya Allah hatta tardu wa lakal hamdu idha radita wa lakal hamdu badali lakal hamdu ya Allah la nufsi sana'an alika anta kama asnai ta'ala nafsika ya Allah lakal hamdu kama yantafiri jalari wajika wa azimu sunwani ilahana ya Allah nahnu mustaquna ilaika musabbikuna laka hamiduna ilaika ya rabiuna sajid fasubba alina ya Allah min minani katamah ya Allah min rahmat katamah annal qawka wa nahnu musabbihuna lak wa nahya wa nahnu musabbihuna lak ya Allah innaka ya qulta wa qawluka al-haq ala lisani rasulika Muhammad wa khalilika Ibrahim inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu subhana allahi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.